lebih daripada kasih sayang makhluk manapun. Nabi yang memiliki kasih sayang kepada umatnya yang luar biasa dahsyat, sehingga segala upaya, segala usaha, segala pengorbanan beliau lakukan untuk kebaikan umatnya. Itulah Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah salawatu Rabbi wassalamu alaih. Saudaraku, saudariku, para pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah, demikian juga para pemirsa dari ikhwan yang merilai kajian ini pada kesempatan yang berbahagia ini, dari para pemirsa Ahsan TV, RJ TV, Sahabat Muslim TV, Media Sunnah Blora, Sunnah Jalan Pasti, Arbunda Prabu Mulih Mengaji, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di subuh Sabtu dari hari-hari Ramadan yang terbaik, yaitu 10 terakhirnya, dan kita sedang berada di hari-hari yang terbaik tersebut, di salah satu hari-hari yang terbaik tersebut, 10 terakhir daripada Ramadan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufik agar bisa mengisi hari yang terbaik dari Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan mutaba'ah kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita di subuh ini masih pada bab yang sebelumnya, yaitu bab doa'u ila syahadati la ilaha illallah, bab menyeru, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah, menyeru, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Dan sudah kita ulang-ulang, dan akan selalu kita ulang-ulang, dan selalu akan kita sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, saudaraku, saudariku, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, bahwa menyeru kepada syahadat la ilaha illallah hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Sebagaimana mengajak manusia kepada salat, hukumnya adalah wajib. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk melaksanakan puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib. Mengajak manusia, menyeru manusia, menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus mengeluarkan zakat apabila telah terpenuhi syaratnya adalah wajib. Mengajak mereka, menyeru mereka untuk melaksanakan haji bagi yang mampu melaksanakannya, diberikan kemudahan untuk perjalanan kepadanya adalah wajib. Maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah rukun Islam. Sebagaimana yang lainnya adalah wajib, maka menyeru, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah wajib. Bahkan dia wajib yang paling utama. Dia adalah aula al-aulawiyat, dan dia adalah ahammul muhimmat. Dia adalah yang harus paling prioritas utama. Sebagaimana yang telah kita dengarkan di dua pertemuan sebelum ini, bagaimana Nabi SAW menjadikannya aula al-aulawiyat ketika beliau memerintahkan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu wa ardahu untuk berdakwah kepada ahlul kitab di Yaman. Maka Nabi SAW mengharuskan Mu'adz ibn Jabal, mengingatkan beliau bahwa itulah yang harus pertama kali untuk diserukan kepada manusia. Dia adalah ahammul muhimmat, hal yang paling penting dari seluruh kehidupan beragama, dari seluruh bahasan agama. Yang paling penting adalah la ilaha illallah dan seruan kepadanya. Berilmu tentang maknanya, mengetahui syarat-syaratnya, rukunnya, dan mengetahui apa saja yang bisa menghancurkannya, merusaknya, menghanguskannya. Hal yang seperti ini adalah hal yang terpenting dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang terpenting dari syariat seluruh rasul dan nabi yang pernah Allah utus ke permukaan bumi. Dalam surah Al-A'raf, demikian di dalam surah Al-Anbiya, keterangan yang nyata bahwa seluruh para nabi dan para rasul benar-benar mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan untuk tidak beribadah kepada siapapun selain Allah, dan untuk taat kepada beliau, para nabi dan para rasul yang telah Allah utus kepada kaumnya. Qal ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Seluruh para nabi dan rasul berkata kepada umatnya, ya kaum, wahai kaumku, ubudullah, beribadalah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada untuk kalian ilah yang harus diibadati kecuali dia. Selain dia tidak ada. Tidak ada ilah yang boleh diibadati selain dia. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dia la ilaha illallah. Dan itulah dia pondasi agama kita. Dan itulah dia tauhid. Sehingga tauhid adalah seruan dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihim ajma'in. Maka jangan pernah kita menyepelekan masalah tauhid. Dan jangan pernah tidak peduli kepada tauhid. Karena dia hal yang terpenting dari agama Allah. Karena dia hal yang terpenting dari kitabullah. Dan dia adalah hal yang terpenting yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seorang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah dan mengaku, memproklamirkan diri pengikut Al-Quran dan sunnah, setia kepada Al-Quran dan sunnah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian dia mengabaikan tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang mati-matian untuk menegakkannya. Kalau hanya sekedar mengajak manusia untuk salat, kalau hanya sekedar mengajak manusia untuk peduli kepada sesama dan orang miskin terutama, kalau hanya sekedar mengajak manusia berakhlak mulia, kalau hanya sekedar mengajak manusia untuk berbakti kepada orang tua, ramah kepada tetangga, menebarkan kedamaian di permukaan bumi, maka Rasul tidak akan ditentang oleh orang Quraisy. karena hampir semua manusia sepakat dengan poin-poin yang tadi dikatakan. Namun ketika Rasul mengajak manusia, orang-orang Quraisy meninggalkan apa yang mereka ibadati selain Allah. Karena dakwah Rasulullah SAW mengajak mereka untuk meninggalkan kebiasaan mereka beribadah kepada selain Allah, mohon perlindungan kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah, meminta berkah kepada selain Allah, yang sudah berakar di kebiasaan mereka, di tengah-tengah mereka, bangsa Quraisy. Itu yang membuat mereka benci dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau hanya sekadar mengajak kepada akhlak, maka tidak ada orang yang benci. Kalau hanya sekadar mengajak kepada berbakti kepada orang tua, siapa yang akan menentang? Kalau hanya sekadar mengajak kepada kedamaian, ketentraman, jangan ganggu orang lain, jangan rusak milik orang lain, siapa yang akan menentang dakwah yang seperti ini? Tak akan ada agama apapun yang tidak setuju bahwa kita harus menebar perdamaian, berakhlak mulia, ramah kepada tetangga. Namun ketika harus meninggalkan seluruh yang ibadati selain Allah, tinggalkan peribadatan kepada Isa Al-Masih Yesus, tinggalkan peribadatan kepada wali-wali, tinggalkan peribadatan kepada dewa-dewa, dan apa yang mereka yakini, ini yang membuat mereka kemudian enggan untuk mengikuti dan tidak setuju. Dan kemudian mereka menegakkan segala macam argumentasi untuk mempertahankan apa yang selama ini mereka kerjakan. Itu yang terjadi kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak orang Quraisy untuk melakukan itu. Tahunan sudah, puluhan tahun atau ratusan tahun, wallahu ta'ala a'la wa alam bizaman, waktunya sudah berapa lama orang Quraisy terjebak kepada peribadatan berhala. Padahal sebelumnya tidak ada berhala di kota Mekah. Karena di sana agama tauhid, agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail adalah agama tauhid. Dan Nabi Ibrahim adalah imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Namun kemudian terjadi perubahan dengan izin Allah. Agama Nabi Ibrahim di kota Mekah dirubah manusia. Dan disebutkan oleh para ulama yang pertama merubahnya adalah Amr bin Luhai Al-Khuza'i dari Bani Khuza'ah. Dia yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Kemudian menyebar dan entah berapa tahun, entah berapa qarn, berapa abad lamanya orang-orang di kota Mekah terjebak kepada peribadatan kepada selain Allah daripada berhala-berhala. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menghanguskan semua itu, meninggalkan semua itu, ketika itu mereka nasabu li Rasulillah SAW al-ada, mereka mulai memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membenci Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, mereka menolak kelas dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengajak kepada tauhid yang mereka langgar. Karena Nabi mengajak mereka meninggalkan kebiasaan ayah dan ibu mereka, kebiasaan kakek dan nenek mereka mengibadati berhala. Dan ini real dalam kehidupan manusia. Mana kata mereka sudah terikat hatinya kepada sesuatu, dan kemudian datang dakwah tauhid menyuruh mereka untuk menghancurkan semua itu dari hatinya. Mereka kewalahan dan kesulitan. Dan tidak jarang mereka lebih memilih membantah daripada mengikuti. Lihatlah. Orang-orang yang sudah terikat hatinya kepada kuburan-kuburan keramat. Lihatlah orang-orang yang telah terikat hatinya kepada benda-benda keramat. Lihatlah orang-orang yang telah terikat hatinya kepada pohon-pohon keramat. Alangkah sulah susahnya membuat hati mereka itu meninggalkan barang-barang yang telah mereka keramatkan, benda-benda yang telah mereka agungkan. Apalagi kalau sudah mengakar dalam ratusan tahun, tak mudah untuk membuat hati itu meninggalkan semuanya dan kembali kepada Allah yang Esa, Allah yang Satu. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, maka dakwah kepada tauhid harus selalu ditegakkan. Dakwah kepada tauhid harus selalu diserukan agar umat tahu bahwa ini adalah hal yang terpenting dari agama mereka. Hal yang terpenting dari agama seluruh para nabi dan para rasul yang pernah diutus oleh Allah. Hal yang terpenting yang ada dalam kitab Rabb mereka. Hal yang terpenting dari dakwah Rasul mereka tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka tidak sepelekan. Agar mengerti pentingnya, agar mereka mengerti pentingnya. Karena banyak orang yang tidak mengerti pentingnya. Nah, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memasuki dalil yang ketiga dari dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam, di bawah judul Du'a'u ila syahadati la ilaha illallah, menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Dan dalil yang ketiga itu kita bacakan, qol, berkata pengarang kitab, walahu ma'an sahal ibni Sa'din radhiyallahu an, dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar, berkata pada hari Khaybar. Hari Khaybar maksudnya hari di antara hari peperangan Khaybar yang terjadi pada tahun kelima Hijriah. Berkata Nabi SAW, la'u'tiyanna rayata ghadan, aku akan berikan bendera besok, rajulan yuhibbullaha wa rasulah, kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh, dan dia pun Allah cintai dan Rasulullah SAW pun cinta kepadanya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dia, dan Rasul pun mencintai dia. Yaftahu Allahu ala yadihi, yang Allah akan berikan kemenangan di atas tangannya, maksudnya melalui dia. Allah akan berikan kemenangan terhadap kaum yang sedang diperangi oleh kaum muslimin, yaitu Yahud yang ada di Khaybar. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, dan pada malam itu manusia, yaitu para sahabat, mulai berbincang-bincang di malam itu, siapa sebenarnya, siapa lelaki itu, siapa lelaki itu, dan siapa lelaki itu. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Mulai mereka mentakhmin, berbicara tentang masalah tersebut, gerangan siapa yang akan diberikan, mungkin fulan, mungkin fulan. Nabi tidak memberitahu siapa. Yadukuna laylatahum, mulai mereka mengira-ngira pada malam mereka itu, ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera itu sebagai pemimpin panglima yang akan ditunjuk pada keesokan harinya. Falamma asbahu, maka tatkala mereka sudah sampai di pagi harinya, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi mereka sudah pergi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju an yu'taha, masing-masing mereka berharap diberikan bendera itu kepada mereka. Kenapa berharap? Ada sebuah hal yang luar biasa. Rekomendasi bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan lebih hebat daripada itu. Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu mereka berharap. Sangat berharap. Faqal, maka di pagi hari itu berkata Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina Ali ibn Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Dan ini kemuliaan yang besar untuk seorang Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang Ahlul Bait, bahagian daripada keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu saja, kesolehan yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Allah kepada beliau, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau radhiyallahu anhu wa ardhah, dan pantas Ali bin Abi Thalib mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Dan kita wajib mencintai Ali bin Abi Thalib. Faqil, dikatakan kepada Nabi SAW, huwa yashtaki aynaih, bahwa Ali sedang sakit matanya. Malam itu Ali radhiyallahu anhu matanya sakit. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu ta'ala ala, mungkin tidak berharap bahwa beliau lah yang akan ditunjuk, karena memang matanya sedang tidak, sedang ada penyakit di matanya. Matanya sedang sakit. Qal fa'ursilu ilaihi, berkata perawi, maka sahabat pun diperintahkan kepada Ali untuk didatangkan. Fa'utiyabih, maka didatangkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Nah, fabasaqa fi aynaih wa da'alah. Nabi SAW kemudian mendoakan untuk Ali bin Abi Thalib dan meludah pada kedua mata Ali bin Abi Thalib. Fabara'a, maka dengan izin Allah, mata itu sembuh seketika. Dan inilah bagian daripada mukjizat, dari mukjizat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja', maka langsung sembuh seolah-olah tidak menderita sakit apapun sebelumnya. Tak pernah ada rasa sakit sebelumnya. Fa'atahu ar-rayah, maka Nabi SAW memberikan kepada Ali bin Abi Thalib bendera, bendera kepemimpinan pasukan untuk berperang melawan Yahud Khaybar, Yahudi Khaybar. Qal, lalu Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Unfudh ala rislik." Berjalanlah perlahan menuju mereka. "Hatta tanzila bisahatihim." Sampai engkau berada di halaman mereka. Fumad'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka untuk Islam. Ajak mereka untuk bersyahadat, la ilaha illallah, masuk ke dalam agama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, dan beritahu mereka tentang apa yang wajib atas mereka dalam hak Allah tabaraka wa ta'ala. Fihi, di dalam agama Islam itu ada hak Allah yang harus mereka tunaikan. Dan hak Allah yang harus kita tunaikan adalah mengesakan Allah, tauhid. Hak Allah yang harus kita tunaikan adalah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan melalui Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa hak Allah adalah ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dia dengan satu apapun. Itulah hak Allah di dalam agama Islam. Dan di sini Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib berdakwah kepada tauhid. Sampaikan kepada Yahudi Khaybar, mereka harus mentauhidkan Allah. Fawallahi, kalau Nabi mengatakan fawallahi, maka demi Allah, La yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sekiranya Allah memberikan hidayah melaluimu seorang lelaki saja, satu orang lelaki, khairun laka min humrin na'am, lebih baik itu untukmu daripada unta merah. Dan unta merah adalah harga, harta yang besar, harta yang mahal, ya, di tengah orang Arab. Harta yang langka dan harganya selangit. Kira sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala memberi hidayah kepada seorang lelaki saja melalui engkau, itu jauh lebih hebat daripada unta merah. Dan sebagian ulama memaknakan unta merah ini adalah dunia dan seisinya. Dunia dan seluruh isinya. Sehingga maknanya, sekiranya ada orang dapat hidayah melaluimu, satu orang saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat, dan kita simak baik-baik apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib ketika memimpin pasukan kaum muslimin berdakwah kepada kaum Yahudi Khaybar. Dan ketika itu kondisinya adalah Yahudi Khaybar bertamengkan kepada benteng kokoh mereka. Dan sudah berhari-hari Nabi SAW dan para sahabat memerangi mereka, namun Allah belum izinkan tembus. Dan orang Yahudi Khaybar tetap bertahan di dalam benteng mereka yang kuat. Namun pada hari itu Allah akan berikan kemenangan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW pada malam sebelumnya. Namun lihat apa yang dikatakan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kita tidak berbicara tentang sejarah peperangan, namun kita berbicara tentang dakwah kepada Tauhid. Lihat Nabi SAW mengatakan, Ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka untuk masuk agama Islam. Ajak mereka kepada agama Islam. Dan Islam itu pondasinya adalah Tauhid. Dan untuk masuk ke dalam agama Islam harus Tauhid. Harus syahadat, la ilaha illallah. Dan kalau kita berbicara tentang definisi agama Islam, apa itu Islam? Maka para ahli ilmu mengatakan, Islamu wal istislamu lillahi bit tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Dan patuh dan taat kepada Allah dan Rasul, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau diatur, patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Dan patuh dan taatlah kepada apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia Islam. Ajak mereka kepada agama Islam, kata Nabi SAW. Untuk mengakui tauhid. Dan tidak mungkin mereka masuk agama Islam, kecuali mengikrarkan tauhid. Mengikrarkan lafaz tauhid. Lafaz la ilaha illallah. Lihat bagaimana Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah kepada tauhid. Berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan itu yang selalu kita sampaikan kepada saudaraku, saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW dakwah tauhid. Dan di medan jihad pun beliau mengingatkan pemimpin yang beliau tunjuk, panglima yang beliau tunjuk, jangan lupakan dakwah kepada tauhid. Dan Nabi tekankan lagi, beritahu mereka hak Allah yang wajib untuk mereka tunaikan. Hak Allah pencipta mereka yang wajib untuk mereka tunaikan. Dan hak Allah yang wajib untuk ditunaikan itu adalah tauhid. Sudah pernah dalam bahasa, salah satu bahasan-bahasan di antara bahasan yang kita bahas. Pertemuan-pertemuan kita. Haqqullahi 'alal 'abid an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap seluruh hamba adalah an ya'buduhu, agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Itu hak Allah yang harus ditunaikan. Itu hak Allah yang harus dilaksanakan. Itu tauhid. Dan Ali bin Abi Thalib paham betul apa yang diinginkan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pesan yang benar-benar ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib di dalam medan jihad pun dakwah kepada tauhid. Karena memang jihad di dalam agama Islam untuk menegakkan makna La ilaha illallah di permukaan bumi, dan mengajak manusia kepada La ilaha illallah ke permukaan bumi. Selalu ana sampaikan bahwa di dalam jihad tidak bisa langsung berperang, sampai harus disampaikan dulu Islam, tauhid. Karena tujuannya adalah mengajak mereka untuk beragama dengan agama tauhid, mengajak mereka untuk mengakui keesaan Allah, pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, pengatur alam semesta, pemilik seluruh jagat raya. Kalau mereka mengakui La ilaha illallah, seketika itu juga takkan ada jihad. Dan seketika itu juga mereka akan bersaudara. Detik itu juga mereka akan menjadi orang yang bersahabat, bersaudara. Karena tujuan jihad ditegakkan adalah untuk menegakkan La ilaha illallah di permukaan bumi. Untuk mengikis La ilaha, mengikis yang berseberangan dengan La ilaha illallah di permukaan bumi. Ketika umat Islam diperintahkan Nabi SAW untuk berperang, tidak langsung berperang. Karena tujuan utamanya bukanlah perang. Tujuan utamanya mengajak manusia untuk masuk Islam dan mereka selamat dunia dan akhirat. Mereka selamat dunia dan akhirat. Dengan mau menerima agama Islam sebagai agamanya, mereka akan selamat dunia dan akhirat. Menjauhi kebiasaan-kebiasaan syirik yang mereka lakukan, yang telah mereka warisi dari tetua-tetua mereka, pemuka-pemuka masyarakat mereka, kebiasaan-kebiasaan di negeri mereka. Kalau mereka mau mengikrarkan La ilaha illallah, maka tidak akan ada yang namanya perang. Detik itu juga mereka bersaudara. Detik itu juga hak mereka sama, kewajiban mereka sama. Baik yang sudah lama dalam agama Islam atau yang detik itu masuk agama Islam. Maka bendera jihad adalah bendera tauhid. Dan maksud jihad adalah untuk menegakkan tauhid. Dan tidak boleh berperang sebelum mengajak mereka kepada tauhid. Sebelum mengajak mereka untuk mengikrarkan La ilaha illallah. Ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat. Lihat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwah beliau benar-benar dakwah untuk mengajak manusia menunaikan hak Allah. Dan hak Allah adalah agar dia diesakan dan tidak disekutukan. Lihat bagaimana beliau benar-benar menyuruh orang-orang yang mewakili beliau untuk benar-benar membawa risalah tauhid. Sebelumnya Mu'adz bin Jabal, sekarang Ali bin Abi Thalib. Mu'adz bin Jabal delegasi Nabi untuk Yaman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda delegasi Nabi untuk Yahudi Khaybar. Dan kedua-duanya sama. Nabi menyuruh mereka berdua tauhid. Sampaikan tauhid kepada mereka. Ajarkan mereka, sampaikan kepada mereka bahwa mereka punya kewajiban untuk menunaikan hak Rabb mereka, pencipta mereka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi tahu Allah. Namun mereka harus diingatkan bahwa pengetahuan mereka tentang Allah pakai syirik. Harus dimurnikan dengan tauhid. Di sini terlihat nyata bagaimana Rasulullah SAW benar-benar dakwah beliau adalah dakwah kepada tauhid. Seruan beliau adalah seruan kepada tauhid, dan terlihat ketika Nabi mendelegasikan, maka Nabi benar-benar menekankan kepada orang yang beliau utus, orang yang beliau kirim, ajakan untuk menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, mari kita lihat kembali dari awal hadis yang mulia ini untuk kita ambil petikan-petikan pelajaran berharga lainnya sebelum kita membuka kesempatan untuk bertanya jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Rasulullah SAW berkata pada saat Khaybar, yaitu pada peperangan Khaybar, dan peperangan Khaybar terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Pada tahun kelima Hijriyah, Nabi dan para sahabatnya merangi Yahudi yang berada di Khaybar. La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku akan berikan bendera ini kepemimpinan jihad kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan yang kedua lebih hebat daripada yang pertama. Rekomendasi yang kedua lebih luar biasa daripada rekomendasi yang pertama. Rekomendasi yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan rekomendasi yang kedua dari Nabi kita tercinta, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia, dan itu lebih penting dan lebih hebat daripada yang pertama. Soal kita mencintai Allah dan Rasulnya kewajiban yang harus kita tunaikan, dan soal Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, wah ini luar biasa. Orang yang sudah sampai kepada poin ini, sampai kepada hal yang luar biasa dari hidupnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang Allah cintai. Soal kita harus mencintai Allah, harus. Bagaimana tidak? Kita wajib mencintai Allah, dan segala-galanya menuntut kita untuk cinta kepada Allah. Namun permasalahannya, apakah Allah cinta kepada kita atau tidak? Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu direkomendasi oleh Nabi kita tercinta, Allah cinta kepadanya. Dan tidak mungkin Nabi mengatakan itu kecuali Nabi telah benar-benar mendapatkan keterangan dari Allah, wahyu dari Allah, bahwa Allah telah benar-benar cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Maka semua kita harus cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Dan siapapun yang membenci Ali bin Abi Thalib harus kita benci. Karena Ali bin Abi Thalib adalah wali daripada wali Allah. Karena beliau adalah orang yang beriman dan bertakwa yang Allah cintai. Maka seluruh ahlu sunnah mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan seluruh yang mencintai Rasulullah SAW harus mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan diharamkan untuk membenci Ali bin Abi Thalib. Dan ini akidah ahlu sunnah. Ya. Namun rekomendasi dari Nabi bahwa Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ini rekomendasi yang luar biasa. Nah, dan tidak ada seorang pun setelah para sahabat meninggal dunia turun rekomendasi-rekomendasi yang seperti ini. Yaftahullahu ala yadayh, yang Allah akan bukakan kemenangan melalui tangannya, melalui dia. Ini adalah mukjizat dari Nabi SAW, bahwa besok kita akan menang. Dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan semua itu dari wahyu, bukan karena beliau tahu yang gaib. aqidah ahlu sunnah bahwa Nabi tidak tahu yang gaib. Namun malam ini Nabi sudah mengatakan besok kita akan menang melalui tangan seorang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cinta kepada dia dan Rasul pun cinta kepada dia. Ini adalah masalah gaib, masalah besok. Dan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran Allah beritahu, di dalam Al-Quran Allah sampaikan, Nabi disuruh mengatakan kepada kita, wala alamul gaib. Aku tidak tahu yang gaib. Jadi semua ini bukan karena Nabi tahu yang gaib, akan tetapi karena Nabi diberi wahyu. Bahwa besok akan menang, besok akan orang Yahudi Khaybar akan kalah. Ya, dan kejadian besok. Sementara di dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu besok akan terjadi apa, apa yang akan dia lakukan esok hari. Ini hukum umum, akan tetapi Nabi dengan wahyu yang telah beliau dapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan besok kita akan menang melalui orang ini. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'tahu yu'taha. Malam itu annas, yaitu para sahabat, berbicara-bicara al-khawd di antara mereka, siapa gerangan yang akan mendapatkan kemuliaan ini. Dan disebutkan dalam biografi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, tidak pernah aku berkeinginan menjadi pemimpin panglima jihad kecuali malam itu. Ingin sekali. Bukan karena kepemimpinannya, karena umat Islam akan jauh daripada haus dan rakus kepemimpinan. Bukan karena itu. Tapi karena rekomendasi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Seorang lelaki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak hanya sekedar itu, Allah pun cinta kepadanya dan Rasul pun cinta kepadanya. Sehingga Umar pun ingin menjadi pemimpin bukan karena kepemimpinannya, tapi karena kalau seandainya dia yang menjadi pemimpin keesokan harinya, dia dapat rekomendasi yang luar biasa itu. Dia mendapatkan rekomendasi yang luar biasa dari lisan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeinginan untuk mendapatkan bendera kepemimpinan, bukan karena kepemimpinannya. Itulah umat Islam yang dibina oleh Nabi kita tercinta, yang terbiah oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW, yang mereka inginkan bagaimana Allah cinta kepada mereka, yang mereka inginkan cinta Allah kepada mereka. Itu tujuan terpenting daripada hidup mereka, itu orientasi yang sebenarnya dari kehidupan mereka, bagaimana Allah cinta kepada mereka. Dan sudah ada rekomendasi, kalau ini didapatkan, apa yang mereka jadikan orientasi dari hidup mereka sudah di tangan. Karena Rasul tidak akan pernah berdusta bahwa Allah cinta kepadanya. Maka banyak para sahabat di malam itu berandai-andai, andai saya yang ditunjuk, mudah-mudahan saya yang ditunjuk. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di malam itu seperti itu. Tapi di pagi hari ternyata Ali yang tidak merasa bahwa dia yang akan ditunjuk, karena memang beliau kewalahan, matanya yang sedang sakit, yang tidak akan mungkin rasanya untuk memimpin pasukan jihad, namun beliaulah yang mendapatkan rekomendasi yang luar biasa itu. Dan Nabi SAW menanyakan, mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali menjauh dan dia merasa tidak akan ditunjuk. Karena kondisinya, kalaupun ditunjuk tidak akan bisa karena kondisi matanya yang sedang sakit. Ali bin Abi Thalib sakit mata di malam itu. Dan tidak akan mungkin seorang yang sakit mata akan memimpin pasukan jihad. pasukan perang. Bagaimana? Karena seorang pasukan, pemimpin pasukan harus melihat, memperhatikan, menyuruh, mengawasi pasukan yang sedang berperang. Nah, ketika mereka mencari Ali bin Abi Thalib dan mengatakan kepada Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, panggil. Maka mereka mencari Ali bin Abi Thalib dan menyuruh maju ke depan. Nah, beliau sedang sakit mata. Menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib manusia biasa yang tidak bisa memberikan kesembuhan kepada orang lain. Kalau seandainya beliau bisa memberikan kesembuhan kepada orang lain, kenapa beliau tidak menyembuhkan sendiri matanya? Maka ini juga bantahan terhadap orang-orang yang beristighatsah dengan nama Ali bin Abi Thalib, dengan nama anaknya Husain, dengan nama anaknya Husain, sehingga minta bantuan, minta pertolongan, beristighatsah dengan menyebut-nyebut nama itu, enggak boleh. Karena Ali bin Abi Thalib adalah manusia mulia, namun adalah manusia, tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, apalagi orang lain. Sekiranya Ali bin Abi Thalib punya kemampuan yang luar biasa bisa menyembuhkan, tentu beliau tidak perlu untuk mengeluhkan sakit mata. Tentu beliau mampu untuk menyembuhkan diri sendiri, mata beliau sendiri radhiyallahu taala anhu wa arda, dibawa kepada Nabi dalam keadaan matanya yang sakit. Dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ya, mendoakan Ali bin Abi Thalib untuk kesembuhan dan kemudian meludah di mata Ali bin Abi Thalib dan seketika mata itu sehat dengan izin Allah, bukan dengan Nabi SAW yang menyembuhkan. Nabi juga tidak bisa menyembuhkan. Ini akidah kita, ini akidah tauhid. Nabi pun tidak bisa menyembuhkan. Buktinya Nabi pernah sakit. Kalau seandainya Nabi mampu menyembuhkan, maka Nabi tidak akan pernah sakit. Buktinya Nabi juga pernah sakit. Namun semua ini datang dari Allah. Akidah kita yang menyembuhkan satu-satunya hanya Allah. Nabi Muhammad hanya perantara. Nabi Muhammad hanya utusan Allah. Dan beliau adalah manusia paling mulia di permukaan, namun tidak bisa menyembuhkan. Kita yakin beliau adalah manusia termulia di permukaan bumi, manusia paling berkah di permukaan bumi. Namun akidah kita adalah beliau tidak bisa menyembuhkan dirinya dan tidak bisa menyembuhkan orang lain. Namun ini adalah sebuah perintah dari Allah sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Berjalan, terjadi di kejadian-kejadian beliau, mukjizat-mukjizat. Dan mukjizat-mukjizat itu adalah suatu kejadian yang luar biasa yang menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah. Misdaq risalatih, pembenaran risalah beliau. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Nabi SAW mendoakan, menunjukkan bahwa Nabi berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau meludah di mata Ali bin Abi Thalib dan dengan izin Allah, Allah sembuhkan langsung mata Ali bin Abi Thalib seolah-olah tidak ada keluhan apapun. Langsung mata yang sehat yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin pasukan. Maka setelah sembuh, Nabi berikan kepadanya kepemimpinan. Nabi berikan kepadanya bendera kepemimpinan. Lalu menyuruh Ali bin Abi Thalib berdakwah kepada tauhid ini yang sudah kita bahas tadi. Dan Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan kepada Yahudi Khaybar hak Allah tabaraka wa taala yang harus mereka tunaikan, yaitu tauhid. Kemudian di akhirnya Nabi berpesan, fa wallahi la iyyahdiyallahu li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, seandainya Allah berikan hidayah kepada seorang laki-laki melalui engkau, dengan engkau Allah beri hidayah seorang lelaki satu orang, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu mahal. Hidayah lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bahwa berhasilnya kita mengajak satu orang ke jalan hidayah itu juga mahal, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu hal yang luar biasa yang telah kita punya. ganjaran pahala yang luar biasa yang datang dari Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalala. Sekaligus dalam hadis ini yang penting adalah hidayah, benar, walaupun satu orang. Islam tidak mengorbankan kualitas demi kuantitas, satu orang. Kenapa Nabi menyebut satu? Kenapa Nabi tidak menyebut 10, 100, 200? Karena yang penting adalah kualitas. Seorang yang benar-benar dapat hidayah walaupun satu orang. Karena agama Islam, agama dakwah, agama tauhid, agama yang mementingkan kualitas. Berbeda dengan kebanyakan orientasi manusia dan orientasi orang-orang yang berdakwah pada zaman sekarang, mereka mementingkan kuantitas, yang penting banyak, banyak dan banyak mereka anggap adalah kebaikan yang luar biasa. Walau penuh dengan hal yang centang perenang. Agama Nabi tidak seperti itu. Agama dakwah para Nabi dan para Rasul tidak seperti itu. Satu tapi benar-benar di atas hidayah lebih baik daripada banyak akan tapi keropos. Akan tapi banyak dan berkualitas tentu lebih baik daripada satu dan berkualitas. Nah, kalimat-kalimat seperti ini dalam hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa dakwah yang hak tidak terlalu mengedepankan jumlah, tidak terlalu mengedepankan banyaknya pengikut, tidak mengedepankan banyaknya orang-orang yang mengikuti dakwahnya, kajian dan semacamnya. Tidak. Mereka tidak peduli kepada angka-angka, mereka tidak peduli kepada kuantitas, mereka tidak peduli kepada banyaknya orang yang ikut, banyaknya orang yang setuju, banyaknya orang yang mau mendengarkan, banyaknya orang yang hadir. Tidak. Bukan itu yang mereka inginkan. Mereka inginkan adalah satu orang yang benar-benar bertauhid, dua orang yang benar-benar tauhid, 100 orang yang benar-benar bertauhid. Yang penting bertauhid, benar agamanya, benar akidahnya, benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak peduli kepada jumlah dan bilangan. Bukan itu yang menjadi target dan tujuan. Oleh karena itu sangat berbeda dakwah yang hak dengan dakwah-dakwah yang lainnya, yang benar-benar peduli dengan jumlah, benar-benar peduli kepada orang yang mengikuti, benar-benar peduli kepada angka-angka. Sementara dakwah para Nabi dan Rasul tidak seperti itu. Dan pernah berlalu dalam bahasan-bahasan kita bahwa Nabi SAW mengatakan para Nabi dan para Rasul hanya pengikutnya satu orang. Ada yang dua orang, ada yang rahat, hanya 8 orang, 7 orang pengikutnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang berdakwah kepada dakwah yang hak. Dan dakwah yang hak bukanlah dakwah angka-angka. Dakwah yang hak bukanlah dakwah kuantiti. Nah, jadi Nabi SAW ketika mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang saja. Menunjukkan kita bagi ini adalah dakwah yang hak. Dakwah yang hak yang penting Anda dapat hidayah walaupun satu orang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang peduli kepada agama kita. Dan yang terpenting dari agama itu adalah tauhid. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Dan insyaAllah kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari antum. Barakallahu fikum. Dan kita dahulukan dan kita prioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema pada kesempatan yang berbahagia ini. Bismillah, Ustaz, ana Ya'qub dari Sumatera Utara. Hayyakumullah. Ana ingin meminta saran. Sebentar lagi hari raya Idul Fitri akan tiba. Dan biasanya tradisi dalam keluarga ana itu sungkeman, yaitu bermaaf-maafan sampai membungkuk di hadapan orang yang kita hormati. Bagai menyembah seorang manusia. Dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan setiap kali Idul Fitri. Apa yang harus Anda lakukan untuk menghindari itu? Mohon saran dan nasihatnya, Ustaz. Sampai membungkukkan badan di depan manusia, siapapun manusianya, maka ini adalah perbuatan yang salah. Walau belum bisa dikatakan menyembah manusia. Walau belum bisa dikatakan menyembah manusia. Namun itu perbuatan yang salah. Sekiranya ruku ini, sesuatu yang mirip dengan ruku, beriringan dengan penghargaan atau hati yang benar-benar memuliakan, mengagungkan orang atau sesuatu yang kita ruku kepadanya, di sini baru maknanya adalah ibadah yang sampai kepada jenjang syirik. Seperti rukunya penyembah-penyembah sesuatu kepada apa yang mereka sembah. Mereka ruku dengan penuh pengagungan, pemuliaan, penghargaan yang luar biasa kepada sesuatu yang mereka ruku kepadanya. Maka ini makna ibadah. Tradisi ruku kepada orang tua, tradisi sungkem kepada orang tua, yang kemudian sungkem itu memposisikan badan sangat mirip dengan ruku, maka ini kesalahan yang harus dihindari. Kesalahan yang harus dihindari. Walau tidak bisa dikatakan ini adalah bahwa kita menyembah orang tua kita, sehingga kita telah berbuat syirik. Tidak, insya Allah ta'ala tidak sampai kepada jenjang itu. Namun sebuah tradisi yang tidak baik. Karena ruku adalah bentuk daripada ibadah. Sujud adalah bentuk daripada ibadah. Dan Allah menyuruh kita ruku dan sujud hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun manakala minta maaf sampai kepada jenjang memposisikan badan sangat mirip dengan ruku, apatah lagi sujud, maka itu kesalahan yang harus ditinggalkan. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita minta maaf kepada orang tua kita, mencium tangannya, jangan sampai ke posisi ruku. Tetap berada pada posisi yang tidak ruku, di atas ruku. Sedikit kepala kita menunduk, tangan orang tua kita angkat ke atas. Kalau memang harus dicium pada hari Idul Fitri, insya Allah tidak apa-apa. Tapi harus ruku, apalagi sujud. Sebagian negeri lebih parah daripada ruku itu. Bahkan mereka sujud di depan orang tuanya, itu tidak boleh sama sekali. Dan belum bisa dikatakan itu adalah menyembah. Namun hal yang harus ditinggalkan. Hal yang harus ditinggalkan, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menegakkan tauhid, ana sebagai seorang istri selalu mengingatkan suami serta menasihati anak-anak agar mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Akan tetapi suami tak pernah mau mendengarkan. Suami percaya dukun dan jimat. Sering ana bakar jimatnya, tapi tidak ada kapoknya. Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Seorang yang memiliki keyakinan, maka tidak selesai dengan tangkal dan jimatnya kita hilangkan. Dia akan datangkan tangkal dan jimat baru. Karena akidahnya belum hilang. Karena tangkal dan jimat adalah sarana. Dan sarana itu adalah buah daripada sesuatu yang ada di dalam keyakinannya. Maka sehebat apapun kita melenyapkan apa yang dia miliki daripada jimat, ketika akidahnya itu tidak diselamatkan, tidak didakwahi dan tidak kembali kepada akidah yang benar, urusan tidak akan pernah selesai. Apakah ketika kita mengira, ketika tangkal ini kita buang, sang suami akan mengatakan bahwa, oh udah gak ada tangkal lagi, udah selesai urusannya? Tidak, dia akan carikan tangkal yang baru. Maka yang terbenar adalah mendakwahi suami agar berganti akidah kepada akidah yang benar. Bukan akidah syirik. Bukan akidah percaya kepada tangkal dan jimat. Bukan akidah bahwa tangkal dan jimat merupakan sarana untuk sesuatu. Dan itulah gunanya dakwah tauhid. Merubah akidah manusia yang salah kepada akidah yang benar. Maka ajak terus suami, pelajari tauhid baik-baik saudariku, barakallahu fiik, untuk didakwahkan kepada suami, didakwahkan kepada anak-anak. Dan dakwahkan tauhid itu dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, dengan lemah lembut, bukan dengan emosi, bukan dengan marah, bukan dengan menggurui suami. Sadari bahwa kita istri, dan istri posisinya di bawah suami. Suami pemimpin, dan kita yang dipimpin. Dan tidak akan mungkin yang dipimpin kemudian berkata kata-kata yang tidak kurang baik dan keras kepada yang dipimpinnya. Saudaraku, saudariku, barakallahu fiik, sadari terus bahwa kita istri. Seorang yang berada di bawah mengajak orang yang di atasnya, pemimpinnya, untuk bertauhid kepada Allah, maka harus dengan lemah lembut. Wajib dengan lemah lembut. Jangan kasar, jangan dengan marah, jangan dengan emosi. Dakwahi terus. Pelajari terus dan dakwahi terus. Ya. Dan mudah-mudahan suatu saat suami hatinya terbuka bahwa apa yang dia lakukan salah dan yang benar adalah mengesakan Allah Tabaraka wa Taala dan tidak percaya kepada tangkal dan jimat sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Dan ketika Anda sebagai seorang istri telah mendakwahkan dakwah yang hak, bahwa Anda telah melakukan hal yang luar biasa. Dan jangan pernah, sekali lagi Anda selalu berpesan, dan selalu berpesan, dan selalu berpesan, dan selalu berpesan, dan tidak akan pernah bosan-bosan menyampaikan pesan ini kepada siapapun yang berdakwah. Jangan pernah ketika kita mendakwahi siapapun, targetnya adalah dia harus ikut. Jangan. Jangan. Kita berdakwah karena kita diperintahkan untuk menyampaikan dakwah itu, termasuk dakwah kepada tauhid. Soal orang ikut tidak ikut bukan urusan kita. Suami ikut dan tidak ikut bukan urusan kita. Anak ikut atau tidak ikut bukan urusan kita. Tetangga, sahabat, rekan kerja, keluarga besar ikut atau tidak ikut bukan urusan kita. Yang urusan kita adalah dakwahkan dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, lemah lembut. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita menyikapi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak bertempat katakan kepadanya, katakan seperti yang Allah katakan, sampaikan seperti yang Allah sampaikan. Allah mengatakan Allah tinggi, kita katakan Allah tinggi. Allah katakan Allah di atas, kita katakan Allah di atas. Allah mengatakan bahwa Allah di atas arsy, kita katakan Allah di atas arsy. Lafaz-lafaz kita sesuai dengan apa yang Allah katakan kepada kita tentang dirinya di dalam Al-Quran. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang Allah di dalam sunnah, agar kita selamat. Akhi saudaraku, Allah gaib, dan masalah gaib tidak akan bisa kita ketahui dan kita berbicara tentangnya kecuali khabar darinya. Allah gaib. Dan kita tidak bisa berbicara tentang Allah tentang kecuali dengan khabar yang datang dari Allah itu sendiri. Atau khabar datang dari utusan Allah yang pasti kejujurannya. Maka jalan yang selamat adalah berbicara tentang Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan. Allah mengatakan dia di atas, kita katakan dia di atas. Allah mengatakan dia di atas aras, kita katakan Allah di atas aras. Allah mengatakan dia maha tinggi, kita katakan Allah maha tinggi. Soal bertempat, tidak bertempat, ini kalimat bid'ah. Yang tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam sunnah. Sengaja diangkat ke permukaan untuk merusak dan mengacau pola berpikir. Coba lihat Al-Quran, buka Al-Quran dari awal sampai akhir. Kalimat bertempat dan tidak bertempat ada di mana? Tak ada. Dan ini adalah kesesatan belakangan yang ditimbulkan karena pola pikir yang salah. Dan keinginan atau usaha untuk membingungkan manusia dalam akidahnya. Di dalam Al-Quran tidak ada bahasan tentang bertempat, tidak bertempat. Namun kalimat-kalimat ini, kalimat muhdatsat, mubtada'at, didatangkan orang belakangan. Walau harus dijawab juga, agar menerangkan akidah yang benar. Namun, sekarang anak berbicara kepada anda, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, yang insya Allah itijahnya kepada sunnah Nabi. Dan tidaklah orang yang mengikuti acara ini kecuali insya Allah ta'ala hatinya kecondong kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ta'ala. Dan yang anak katakan kepada antum adalah apa yang anak pelajari dari para ulama akidah. Bahwa jangan keluar dari keterangan Allah dan Rasulnya. Jangan buat kalimat-kalimat baru yang akan membuat kita bingung sendiri. Dan ini salah satu di antaranya. Dan ada kalimat-kalimat lain yang tidak mau ungkapkan. Kita pernah mempelajari dalam bahasan-bahasan akidah. Kalimat ini ditunaikan, disampaikan orang begini, begini, begini, begini. Dan semua itu tak ada kalimatnya di dalam Al-Quran. Dan kalimat-kalimat itu tidak ada di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama punya arahan bagaimana cara menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan? Namun yang terpenting adalah mempelajari yang hak, bukan mempelajari yang batil. Ya. Maka kalimat-kalimat yang seperti ini yang muhdats, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak pernah dibicarakan oleh salaful ummah, diangkat ke permukaan dan membuat kalimat manusia menjadi pusing. Bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana itu, padahal yang mereka pusingkan kalimat yang tidak ada di dalam Al-Quran. Pernah saya sampaikan dan saya ulang kembali, kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah yang Maha Pengasih di atas arsy. Dan tidak pernah kita mengucapkan Allah tempatnya di atas arsy. Enggak pernah. Bukan begitu. Karena Allah mengatakan Ar-Rahman, Allah di atas arsy. Maka kita katakan Allah di atas arsy. Lafaznya pun sesuai dengan apa yang Allah katakan. Tak kita tambah-tambah dengan kalimat tempat. Namun sudah kadung antum tanyakan. Kenapa? Karena berusaha agar tidak berbicara tentang Allah kecuali sesuai dengan dalil yang datang kepada kita. Keterangan yang datang kepada kita. Dan keterangan yang datang kepada kita tentang Allah hanya dua yang benar. Pertama, keterangan dari Allah langsung tentang dirinya. Yang kedua, keterangan tentang Allah dari utusannya kepada kita. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kedua keterangan itu tak ada masalah tempat. Kalimat tempat tak dibicarakan. Ada apa dengan dirimu membicarakan tempat Rabbmu? Orang ingin mengikat kalimat tempat dengan makhluk. Ya akhi, Allah ada sebelum kalimat tempat itu ada. Ya akhi, Allah ada sebelum seluruh makhluk ada. Sebelum tempat itu ada, Allah sudah ada. Oleh karena itu, yang benar adalah cukupkan kalimat Anda, wahai muslim, wahai muslimah, dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah. Ketika Allah mengatakan Allah maha tinggi, katakan Allah maha tinggi. Ketika Allah mengatakan Allah di atas, karena semuanya dibuat naik oleh Allah dan Allah menurunkan, dan Nabi menunjuk ke atas. Ketika Allah mengatakan Allah di langit, a'amintu man fis sama', di dalam Al-Quran, irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama', di dalam hadis, rahmati yang ada di bumi, kalian akan dirahmati oleh yang ada di langit. Kalimat-kalimat yang ada di dalam sunnah seperti itu. Allah, thumma istawa ala arsh, kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Ar-Rahmanu ala arsh istawa, Allah yang maha pengasih di atas arsh. Maka kita katakan seperti yang Allah katakan. Kita katakan seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya oleh Allah di akhir, kita katakan inilah kalimat yang engkau ajarkan kepada kami di dalam Al-Quran. Inilah yang kami engkau dami lebarkan dari Rasul engkau kepada kami di dalam sunnahnya. Dan kami ucapkan seperti yang engkau katakan kepada kami di dalam Al-Quran. Dan kami ucapkan seperti yang kami dapatkan dari Rasul engkau kepada kami di dalam sunnahnya. Kita akan selamat. Adapun lari kanan, lari kiri, menuju sesuatu yang Al-Quran tidak berbicara tentangnya. Allah dalam Al-Quran tidak berbicara tentangnya, Rasul tidak berbicara tentangnya. Ada apa kita habiskan waktu kita untuk itu? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, berusahalah. Bukankah Nabi Anda sudah mengatakan kepada Anda, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, engkau akan selamat. Dan orang yang lari-lari dari Al-Quran dan Sunnah, tanda di hatinya ada penyakit. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung kami ada sebuah batu yang diyakini sebagai tempat setan, sehingga kami dilarang mendekatinya karena pernah ada mahasiswa yang berkemah di sana dan tidak mengindahkan hal tersebut, sehingga banyak yang kerasukan. Apakah ketakutan kami juga termasuk syirik? Dan bagaimana cara agar kami tidak diganggu? Pertama, keyakinan itu batil. Keyakinan itu batil. Dan keyakinan itu adalah tipu daya iblis. Sebuah batu yang diyakini sebagai tempat setan, sehingga orang takut kepada batu itu. Dan itu adalah perangkap iblis laknatullahi alaih. Perangkap syaitan laknatullahi alaih. Memberikan kepada kita rasa takut kepada sesuatu. Tujuannya adalah agar kita kemudian takut kepadanya. Kalau kita sudah takut kepadanya, kita akan ditarik untuk melakukan sesuatu. Entah nanti memberikan sesajen, entah nanti menyembelihkan ayam, entah nanti menyembelihkan angsa, entah nanti menyembelihkan sapi, kerbau dan yang lainnya, akan kesana. Dan mungkin sudah terjadi. Kalau itu sudah diyakini oleh masyarakat kampung, biasanya sudah terjadi bahwa mereka akan persembahkan sesuatu. Mulai dari pertama yang tidak makhluk hidup, entah telur, entah tumpeng, entah apa, nasi apa itu. Nanti akan bertambah dengan makhluk hidup, sembelihkan ini, sembelihkan itu. Dan ketika sudah menyembelih untuk selain Allah, syirik. Dan dimulai dari rasa takut kepada satu benda. Dan delegasi-delegasi iblis dan syaitan dari kalangan manusia, para tidak normal, para dukun, para tidak pintar, juga akan mengungkapkan itu. Wah, ini tempatnya begini, begitu. Agar manusia semakin takut. Apatah lagi ada kemudian mahasiswa-mahasiswa seperti yang ditanyakan kemudian kesurupan. Dan jin memang sengaja masuk agar kemudian membuat suasana semakin yakin bahwa itulah tempat keramat, batu yang harus ditakuti. Batu adalah batu. Tak ada bedanya antara batu sana, batu sini, batu gunung sana, batu gunung. Batu adalah batu. Dan dia bukanlah tempat setan dan yang lainnya. Namun setan ingin menanamkan ketakutan kepada kita. Baik setan jin atau setan manusia. Dan orang yang takut itu rusak akidahnya. Dan orang yang bertauhid tidak boleh takut dengan hal yang seperti itu. Ya. Jangan sampai takut. Dan di sini letak fala takhafuhum wa khafun. Jangan takut kepada mereka, takutlah hanya kepada aku saja, kata Allah. Di sini letaknya. Ketika mereka menanamkan rasa takut kepada ini, rasa takut kepada itu. Dan dahulu kaum muslimin juga, pengikut dakwah para nabi dan rasul juga ditakut-takuti dengan cara yang seperti ini. Berhala-berhala kami membuat kalian kualat, berhala-berhala kami akan membuat kalian kesurupan, berhala-berhala kami akan memberikan mudarat kepada kalian. Tapi seluruh para nabi dan rasul menanamkan kepada umatnya untuk tidak peduli kepada seruan-seruan seperti itu dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan tidaklah orang-orang mengkeramatkan sesuatu melainkan dia takut mendapatkan musibah dari apa yang dia keramatkan. Dan itu mungkin kalimat yang sering kita sebut dengan kalimat kualat. Nanti dikualat oleh ini, dikualat oleh itu dan semacamnya. Dan ini semua fenomena kesyirikan. Dan jebakan-jebakan kesyirikan, perangkap-perangkap kesyirikan waliyadzu billah. Dan kita orang yang bertauhid harus menyampaikan kepada orang lain, batu adalah batu. Taib, sebelum keyakinan itu ada, batu itu ada di sana. Apakah itu bukan tempat setan juga? Kenapa sebelumnya dia tidak tempat setan dan akhirnya berubah menjadi tempat setan? Maka hal-hal yang seperti ini, jebakan iblis. Dan iblis akan membuat manusia takut kepada sesuatu. Mungkin itu batu, mungkin itu pohon besar, mungkin itu sumur tua, mungkin itu kuburan, mungkin beraneka ragam. Dan itu hanya media. Media untuk membuat manusia berbuat syirik. Dan tidak boleh. Jangan sampai Anda orang yang bertauhid punya rasa takut. Karena itu menunjukkan bahwa tauhid Anda lemah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan salah satu poin bahasan bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah salah satu wali dari wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, tadi Ana sampaikan dan itu Ana yang yakini dan itu keyakinan kita bahwa orang yang beriman dan bertakwa wali Allah dan orang yang dicintai Allah adalah wali Allah dan seluruh para sahabat adalah wali Allah. Apakah setiap orang Muslim yang beriman bisa disebut wali Allah? Apakah setiap orang Muslim yang beriman bisa disebut wali Allah? Dari hamba Allah di Cilacap. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Allah mengatakan di dalam Al-Quran seperti itu. ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak ada rasa sedih. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka orang yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, imannya benar, takwanya benar, adalah wali Allah. Namun, kita tidak pernah tahu apakah orang fulan benar-benar beriman dan bertakwa. Hanya Allah yang tahu. Karena takwa letaknya di dalam dada. La yattali'u 'alaihi nas, manusia tidak bisa melihatnya. Yang bisa melihatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, saudaraku, kalau dia benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Namun kita tidak pernah tahu. Yang tahu hanya Allah. Karena yang tahu iman di dalam dada, yang tahu takwa di dalam dada, hanya pencipta dada. Adapun kita tidak bisa tahu. Maka tidak bisa kita katakan fulan wali Allah, karena dia beriman. Wali Allah belum bisa. Karena kita tidak tahu dia benar-benar beriman atau tidak. Takwanya bagaimana, kita tidak tahu. Namun secara keyakinan bahwa setiap orang yang benar-benar beriman, lurus imannya, benar-benar bertakwa, benar takwanya, adalah wali Allah. Nah, sebagaimana yang Allah katakan. Namun tidak boleh mengklaim bahwa seorang wali Allah. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana keimanan dan ketakwaan. Boleh jadi orang yang kita anggap bertakwa, ternyata tidak bertakwa. Nah. Pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ana Pak Imron dari Dusun Jelujur Lampung. Hayakallah Pak Imron, barakallahu fik di Lampung. Pertanyaannya adalah, apakah dapat kita ketahui dan kita rasakan bahwa kita dicintai Allah dan Rasulnya? Tidak tahu, tidak bisa. Ini masalah gaib yang hanya bisa datang melalui rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, dan kita tidak bisa datang kepada kita. Dari mana kita dapatkan rekomendasi dari Allah dan dari Rasulullah SAW, tidak tahu. Maka tidak ada cara untuk mengetahuinya. Wallahu ta'ala ala. Saudaraku saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasil TV dan yang lainnya, barakallahu fiyya wa fikum jami'an. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة, memberikan kepada kita keteguhan hati untuk berada di atas tauhid dan terus bertauhid dan terus mendakwahkan tauhid, dan semoga Allah hidupkan kita di atas tauhid, Allah wafatkan kita di atas tauhid, dan Allah kumpulkan kita di akhir bersama orang-orang yang bertauhid. Dan pemimpin orang yang bertauhid adalah para nabi dan para rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.